Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita kembali mengadakan kajian di masjid ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pula di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kami akan berikan materi singkat mukaddimah pada ta'lim kesempatan malam ini. Kita berada di bulan Dzulhijjah, di mana bulan ini memiliki keistimewaan yang seringnya terluputkan oleh banyak kaum muslim. Kita sering dan alhamdulillah menjadi sebuah hal yang telah diketahui bersama, mementingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Walhamdulillah, banyak sekali di antara kita kaum muslimin, terlebih lagi ahli sunnah, mementingkan ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tetapi 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, tidaklah manusia memiliki kesemangatan seperti 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 2-10 ini, 10 yang pertama yang kami sebutkan, bukan pertama secara urutan, yang kami sebutkan dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu yang paling afdolnya pada malam hari. Karena di malam-malam itu terdapat Lailatul Qadar. Adapun kalau siang harinya, maka itu yang lebih utama adalah pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, pada siang harinya. Maka hadirin yang kami muliakan, mari kita memanfaatkan, dan ini adalah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya untuk bisa meraup pahala yang besar pada waktu-waktu khusus di mana Allah memberikan berlipat ganda amal saleh yang dilakukan di waktu-waktu tertentu itu. Dan ini adalah nikmat minallahi subhanahu wa ta'ala. Belum tentu tahun depan kita mendapati 10 Dzulhijjah yang pertama di bulan Dzulhijjah. Tanggal pertama sampai tanggal 10, belum tentu. Umur bisa terhenti setiap saat. Kan itu ketika kita mendapati diri kita berada pada bulan Dzulhijjah, di 10 hari yang pertama, maka mari kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Berikut ini ada beberapa dalil yang mendorong kita untuk beramal saleh di bulan, di hari-hari seperti sekarang ini, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Disebutkan di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sebuah hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani dari Imam Bazzar dan Imam Ibn Hibban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlu ayyamid dunya ayyamul ashr, yani ashr dhil hijjah. Fadlu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dunia ini adalah hari yang ke-10, yakni hari-hari ayyamul ashr. Ayyamul ashr, hari 10 hari maksudnya. 10 hari di bulan Dzulhijjah, dari tanggal pertama sampai tanggal yang ke-10. Qila wala mithlahunna fi sabilillah. Ditanyakan kepada Nabi, apakah juga amalan dilakukan di waktu itu tidak semisal dengan jihad fi sabilillah? Qala la illa la mithlahunna fi sabilillah illa rajulun afar wajahu biturab. Hadis ini menyebutkan kecuali wal jihad fi sabilillah, yakni amalan dilakukan pada tanggal 1 tanggal sampai tanggal 10 Dzulhijjah lebih afdal sampai pun dibandingkan amalan jihad fi sabilillah. Sampai pun dibandingkan dengan amalan jihad fi sabilillah illa rajulun, kecuali seorang yang dia berjihad dan tidak pulang, meninggal di medan jihad. Ini menunjukkan bahwa keutamaan yang sangat besar beribadah pada tanggal-tanggal seperti ini. Sebutkan dalam riwayat yang lainnya, hadis yang hampir sama, di bulan Dzulhijjah ini ada yang namanya Yaum Arafah. Mana kita tahu semuanya, oh, Yaum Arafah memiliki keutamaan yang sangat besar. Mana beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan ahtasibuha ayu kathir as-sanah al-madiyah al-baqiyah, aku mengharap agar Allah azza wajalla mengampuni orang yang berpuasa di Yaum Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Aku mengharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya mereka satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Dan ini hanya terjadi di bulan apa? Dzulhijjah. Keutamaannya seperti ini. Hadisnya wa kaum muslimin disebutkan dengan lafaz yang berbagai macam, lam yakun fi ashr dzulhijjah illa yawm arafah lakafa hadzalika fadlan. Wa qad taqallamna fi fadl yawm arafah. Para ulama menyebutkan itu dalam babnya tersendiri. Kemudian disebutkan pula keutamaan yang lainnya, para ulama menyebutkan afdulu ayyamis ayyamus sana. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah seafdal-afdal hari sepanjang satu tahun itu. Kalau hari itu 365 hari, maka 10 hari itu yang paling afdalnya. Qala Nabi, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamul ayyam. A'dhamul ayyam, sebesar-besar ayyam. Ayyam di sini bahasa Arab, bukan sebesar-besar ayam, ayam kalkun. Ya. Sebesar-besar hari indallah, di sisi Allah azza wajal, adalah yaum nahri, hari di mana dilakukan penyembelihan kurban. 10 hari yang pertama pas tepat di yaumul idul adha, pada tanggal yang ke-10-nya kaum muslimin menyembelih kurban. Ini juga menunjukkan bahwa penyembelihan ibadah kurban adalah hal yang sangat besar dalam agama kita. Sehingga jangan kita eman-eman ketika kita memiliki kelapangan harta. Jangan kita eman-eman. Keluarkan uang untuk berkurban. Jangan eman-eman. Rugi nanti kamu punya uang. Hah? Habis untuk apa? Kadang-kadang ada orang yang, saya kan tahun kemarin sudah lho, tahun sekarang punya duit, ya punya. Tahun besok lagi aja lah. Jangan. Itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah yang ditekankan. Sunnah yang ditekankan. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an, yang menjadi pembahasan kita di sini, ibadah apa sajakah yang dilakukan oleh kaum muslimin selama tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ini akan kita sampaikan. Perlama kita menyebutkan diantaranya Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Walladhi Yadhhar, kata beliau, yang nampak dari dalil-dalil yang ada anna sababa imtiyazi ashir Dzulhijjah, sebab 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah lebih unggul dibandingkan dengan hari-hari yang lain, dikarenakan terkumpul padanya berbagai macam jenis ibadah. Di antaranya, kata beliau, wahia as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-hajju wa la ya'ti dhalika fi ghairihi. Ada salat, salat lima waktu otomatis bagi kaum muslimin. Yang ada di sini adalah salat Idul Adha. Ada pada tanggal 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ada siam. Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya, bolehkah seorang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal berapa kaum muslimin? 9. Jangan bilang 10. Tanggal 10 Yaumul Idul Adha. Yaumul Id tidak boleh kita untuk berpuasa. Yaumul Aklu Syurbin, hari makan dan minum. Kalau nanti kalau ada waktu kita bacakan kalamnya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Di situ ada sadaqah, kurban, dan yang lainnya di situ ada haji. Hadirin kaum muslimin rahimani waran jami'an, amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Dzulhijjah di tanggal yang 10 yang hari pertama, umum lafaz hadisnya, sehingga semua amalan kebajikan yang disyariatkan boleh dilakukan semuanya dan memiliki nilai berlebih, berlipat ganda dengan lipatan yang tiada tar dibandingkan kalau diamalkan di hari yang lainnya. Sama-sama bertasbih, bertakbir, bertahmid, sama-sama bertobat, beristighfar, sama-sama bersedekah. Tetapi ketika hal itu dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, maka itu menjadi besar. Kita bawakan hadisnya wa muslimin, hadis dari sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ashr Dzulhijjah. Ma min ayyamin, tidak ada satu hari pun al-amalu as-salihu fihi, al-amal salih yang dilakukan di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah, ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah ketimbang amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Amal apa? Al-amal salih. Amalan salih. Apapun itu, selama itu amalan salih. Amalan itu dikatakan salih karena sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga amalan salih apapun, termasuk badannya berpuasa. Ala syaih. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah, yani tidak pula jihad itu lebih baik daripada amalan sepanjang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Ala lumatakan na'am. Ya. Walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah. Amalan jihad fi sabilillah ketika dilakukan di luar bulan Dzulhijjah, di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, amalan dilakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai daripada jihad fi sabilillah yang dilakukan di luar bulan Dzulhijjah. hijjah. Masya Allah. Illa kecuali kata Nabi, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali kata Nabi, kecuali seorang yang keluar jihad fi sabilillah dengan jiwa raganya dan harta bendanya, kemudian dia tidak pulang sama sekali dengan membawa itu semuanya. Yani dia bertempur sampai mati dan tidak membawa apapun nyawanya. Tidak ada. Badannya juga dimakamkan di tempat sana. Dia juga tidak membawa harta. Ini lebih afdal. Tetapi kalau jihad, dia tidak mati di sana. Dan itu amalan besar. Jihad di sabilillah dalam Islam. Puncaknya. Amalan dalam Islam. Nah, amalan yang dilakukan, apapun itu, sepanjang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat ini disebut oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Demikian pula hadis Abdullah bin Umar. Hadis yang hampir semakna dengan itu. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan Nabi bukan hanya sekali terdengar yang semisal itu oleh sahabat Abdullah bin Abbas dan juga terdengar oleh sahabat yang lain, di antaranya Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala kuntu 'inda Rasulillah. Ketika itu kami sedang berkumpul di sisi Nabi alaihi salatu wasalam. Qala fa dzakartu lahu al-a'mal, maka aku sebutkan di hadapan Nabi berbagai macam amalan saleh. فقال ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر. Tidak ada satupun amalan yang dilakukan oleh manusia yang lebih afdal daripada amalan yang dilakukan di 10 hari di awal di bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat kemudian bertanya, tidak pula amalan jihad ya Rasulullah? Maka Rasulullah fakabbarahu. Qala walil jihad illa an yakhruja rajulun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah thumma takunu mahjuhu nafsuhu fi fakbaruhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagungkan ini, kalau dibahasnya dengan Allahu akbar, ini perkara besar, jihad fi sabilillah bukan perkara yang ringan. Tetapi tetap saja kata Nabi, amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah sampaipun jihad fi sabilillah. Kecuali seorang yang berjihad dengan membawa dirinya, hartanya dan jasad dan nyawanya tanpa kembali, tanpa membawa apapun kembali, yakni meninggal di medan laga. Hadirin yang kemuliaan, فدل هذان الحديثان وغيرهما على أن كل عمل صالح يقع في أيام عشر ذي الحجة أحب إلى الله. Ini dia. Dua hadis ini dan hadis yang lainnya menerangkan bahwa semua amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang lain, sampai pun jihad fi sabilillah, kecuali orang yang mati di medan perang. Bisa difahami hadirin? Masya Allah, kesempatan emas bagi kita sekarang masuk pada hari yang keberapa? Yang kedua ya. Ya, hari tadi hari yang pertama, sekarang hari yang kedua, masih ada kesempatan untuk kita beribadah, memperbanyak kiraatul Quran, tadarus siang hari, Pak. Ya, masya Allah. Malamnya bagaimana? Ya, malamnya juga kita beribadah. Cuman perbedaannya kalau dengan Ramadan saja, perbedaannya seperti itu. Kalau Ramadan 24 jam memiliki keutamaan ibadah. Kita berpuasa di bulan Ramadan, itu ibadah atau bukan? Ibadah besar, di siang hari kita berpuasa. Tetapi kalau dilihat dari sisi keutamaannya di malam hari, karena di waktu itu terdapat Lailatul Qadar. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimun jami'an. Masih banyak keterangan. Sampai jam berapa? Oh, masih banyak. Tidak masalah ditambah lagi Bapak? Ya, tidak masalah. Hadirin yang dimuliakan. Di antara amalan yang disunnahkan, diingatkan para ulama kita, amalan apa saja ya? Kadang kita bingung mau beramal apa gitu. Maka di antara amalan saleh yang disunnahkan dilakukan oleh kita di sepanjang masa. Lebih lagi di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ini bahasanya seperti itu. Amalan ini sunnah sepanjang masa. Amalan agama kita. Kita bersemangat di setiap hari. Lebih lagi di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kesemangatannya itu berlipat ganda. Seharusnya. Ning nyatane. Kebanyakan orang lalai. Maka kami ingatkan dengan pembahasan ini. Mumpung masih di awal. Dzulhijjah. Nanti kalau bahas ini sudah tanggal 10. Gigi jari kita Pak. Disrampung. Bagi dibahas. Tumai Ustaz ini Pak. Hadirin yang kemudian. Disebutkan di sini oleh beberapa ulama kita. Contoh-contoh amal saleh. Nah, insyaAllah banyak sekali. Di antaranya tentunya ada'u manasikil haji dan umrah. Melakukan haji dan umrah. MasyaAllah. Bagi siapa yang memiliki kelapangan haji, ni'mat minallah. Karena anda melakukan berbagai macam amalan besar di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Pahalanya sangat besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, al-umratu ilal umrati kafarat lima bainahun. Umrah yang satu ke umrah yang berikutnya menghapuskan dosa yang ada di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu al-jazaa' illa al-jannah. Haji yang mabrur, mabrur haji yang baik, haji yang saleh, haji yang sesuai dengan syar'i dan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada balasan bagi dia kecuali apa? Al-Jannah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ada haji ya cuma sekedar mabur. Tahu bedanya mabur sama mabrur? Mabur bahasa Jawa, mabur. Hanya sekedar terbang saja. Sampai di sananya tonton mangan turtok. Ya, kemasih juga orang gelem. Biasa memang salat nang umah. Hagar. Karena kebiasaan ketika di Indonesia hanya sekedar ziarah kubur. Ya isi di penting-pentingnya ziarah kubur. Kuburnya ini, kuburnya itu. Dicari-cari kuburan. Dia tidak beribadah di sana kaum muslimin, malah mulai jimat, tai darah megan bang, jari buat jimat. Naudzubillah min dzalik. Yang berikutnya puasa. Puasa ini kaum muslimin dilakukan sepanjang tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dilakukan, silakan. Tidak mengapa. Karena itu adalah amalan-amalan yang saleh. Pembahasan tentang puasa kaum muslimin yang paling kalau seandainya saya puasa capek, lebih saya memilih amalan yang lain. Silakan. Saya tidak kuat lapar. Ada tidak orang yang kayak gitu Bapak? Ada ya. Tidak kuat apa? Lapar. Puasanya kalau yang wajib tok Ramadan. Karena itu pun wajib. Kalau enggak wajib mungkin sepanjang tahun tidak pernah puasa. Kenapa? Kencotan banget Pak. Kalau tidak mampu maka jangan terlewatkan tanggal yang ke-9. Umpamanya ada perbedaan antara Saudi dengan Indonesia. Ada beda tidak, Pak? Sekarang ada beda tahun ini? Tanggal satunya sama enggak dengan Saudi? Sama, Pak? Alhamdulillah. Tidak menimbulkan pertanyaan berarti. Karena wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sama dengan tanggal 9 Dzulhijjah di negeri kita. Alhamdulillah. Itu nikmat min Allah Jalla wa'ala. Senang kita. Ini bagi mereka yang tidak haji. Adapun bagi yang mereka sedang haji, maka tidak disunahkan puasa. Sebagaimana Nabi prakteknya adalah apa? Beliau tidak berpuasa di Yaumul Arafah. Hakadaqa muslimin. Apalagi di zaman sekarang ini, haji pas musim apa? Panas ini, panas Agustus. Wah, panas. Panas. Puncak-puncaknya panas Agustus ini. Ya. Tapi tidak usah bersedih. Lakukan haji. Nikmati kondisi yang ada. Masya Allah. Semakin berat, semakin besar pahalanya. Nabi kita menyatakan, al-jazaa'u min jinsil 'amal. Atau ini sebuah kaidah yang disebut oleh para ulama kita. Yang namanya balasan itu setara dengan amalan. Setara dengan beratnya amalan tersebut. Maka pahalanya pun semakin apa? Semakin besar. Disebutkan di hari keterangan yang lainnya. Saya sebutkan. Amalan berikutnya. Di samping tadi di atas. Puasa adalah amalan solat. Solat ini wa ikhwan muslimin. Tentunya. Solat yang dimaksudkan bukan hanya wajib. Solat sunnah. Qabliyah. Ba'diyah. Rawatib dan nafilah, duha, qiyamul lail, salat mutlak, lakukan salat, salat syuruq, lakukan. Bila mana Anda termasuk orang yang dimudahkan bisa mengamalkan itu, bersyukurlah, bersyukurlah. Kalau hari-hari kemarin tidak duha, sekarang duha, Pak. Mumpung 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, engkau premaninya terserah kau lah. Eman-eman, Pak. Eman-eman. Eman-eman. Betul-betul eman-eman. Ya. Yang berikutnya, kaum muslimin. At-takbir wa tahmid wa tahlil wa dzikr. Amalan ini, kaum muslimin, bertahmid, bertahbir, bertasbih, bertahlil, zikir secara umum. Ini amal besar. Sangat besar. Pahalanya berat. Memenuhi langit dan bumi. Ya. Subhanallah walhamdulillah tamla al-mizan. Kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan nanti di hari kiamat. Sebutkan dalam lafaz yang berikutnya tamla atau tamla'ani ma baina as-sama'i wal ard. Ucapan subhanallah dan ucapan alhamdulillah pahalanya sangat besar sampai-sampai Nabi menyebutkan memenuhi antara kolong dari bumi sampai ke langit. Bukan hanya ke atasnya. Bahasanya apa? Vertikal. Bukan. Tapi memenuhi semua kolong langit itu. Antara bumi dengan langit. Masya Allah. Bagi orang yang biasa naik pesawat akan melihat ruangan yang begitu luas di angkasa sana. Naik ketemu awan pertama, naik lagi di atas awan itu. Naik lagi di atas awan lagi. Terus, ruang yang sangat luas itu bisa terpenuhi dengan pahala bagi orang yang membiasakan membaca kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah. Maka, apalagi dilakukan di sebelah hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, Masya Allah. Karena itu, jangan luput kita dalam mengucapkannya, mari memperbanyak. Aja nganggur. Ngerti aja nganggur, Pak, maksudnya? Jago ngerap apa-apa, Pak. Jangan nganggur lisannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapapun, tidak ada batasannya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mau digabung, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah. Kalimat ini, kaum muslimin, kami ingatkan. Sudah pernah kami bahas ini. Lau kultu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alaihi syams. Kalau aku mengucapkan kalimat ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sungguh lebih aku cintai daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Ahlu dunia tahu ya kaum muslimin, ya kita ahlu dunia juga, penduduk bumi pak. Ahlu dunia yang kami maksudkan, orang yang hidupnya semata hanya meraup harta, tidak berpikir akhirat. Contohnya dia tidak sholat. Gampangnya seperti itu, apalagi amalan yang lain. Kalau dia dari begitu lahir, tanggal pertama menghirup udara, sampai dia mati, kerja terus. Untuk tidak pak. Begitu keluar langsung bisa kerja pak. Nyakul komputer apa-apa gitu. Ya, orang tanggung-tanggung. Dia mungkin mati 100 tahun umurnya. 100 tahun berarti 365 kali 100. Wah kayak banget pak. Ya. Hadirin yang kemuliaan. Apakah dia bisa mendapatkan 1% dari dunia? Tidak. 0,00000 sekian. Dapatnya paling berapa ratus juta. Kadangkala kepengen jadi miliarder. Orang jadi-jadi pak. Ya. 100 juta kurang lagi. Seumur hidup bekerja tidak mendapatkannya. Nah bagi seorang yang memiliki ilmu yang tadi kami sampaikan, dia akan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka dia mendapatkan nilai lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apalagi di sebelah hari pertama di bulan Dzulhijjah. Banyak sekali dalil tentang hal ini kaum muslimin. Namun karena kita hanya sekedar mengingatkan, bukan sedang membahas tentang macam-macam zikir. Itu bab tersendiri. Sudah pernah disampaikan macam-macam zikir dengan keutamanya di masjid ini? Sudah atau belum? Belum ya? Mungkin sudah satu persatunya. Tapi tidak lengkap selengkap kalau dibahas kitabnya langsung. Tertarik apa untuk membahasnya? Tertarik, tapi entah kapan itu pak. Hadirin kemuliaan, yang berikutnya adalah sedekah. Sadaqah min jumlatil amal salihah lati istihab al-muslim al-iktaru minha fadil ayyam waqad hata Allah alaiha. Amalan yang disunahkan di sebelah hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, semoga Allah telah memberikan dorongan yang sangat kuat adalah apa? Berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku mimma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, berinfaklah kalian dari rizki yang kami rizkikan kepada kalian min qabli sebelum datang hari yaum la bi'un fi wala hulla. Di hari itu sebelum datang hari tidak ada jual beli lagi, tidak ada perhiasan lagi, tidak ada kenikmatan lagi, tidak ada apapun. Yani yaumul qiyamah. Sebelum datang yaumul ya mahaditsnya disebutkan juga oleh beliau riwayat Imam Muslim mana qasab sadaqah min mal dari Imam Muslim. Yang berikutnya di antara ibadah yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah adalah di antaranya qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an. Wa ta'allumuhu, wa ta'limuhu wa ta'allum. Mengajarkannya, mempelajarinya, membacanya, mentadabburi makna-maknanya. Itu amalan yang besar. Ya, demikian pula dengan istighfar. Memperbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahummaghfirli. Kadang kita merasa istighfar itu perlu di saat orang itu baru berdosa. Ketika kita mendengar masyayikh kita duduk, astaghfirullah. Syekh Abdullah Al-Bukhari, ulama kita pernah datang ke negeri kita tahun 2008 kalau enggak salah. Beliau contoh bagi kita. Membiasakan astaghfirullah, Allahummaghfirli. Itu di tengah-tengah ta'lim. Beliau jalan, astagfirullah, duduk, astagfirullah. Terdengar itu, pelan, astagfirullah. Di tengah-tengah jalsa berbicara, astagfirullah. Di tengah-tengah ngobrol, yang lainnya sedang ngomong, sini dengarkan mulutnya, astagfirullah, astagfirullah. Masya Allah. Bisa ini kan? Bisa ini ngurung tahu. Ya? Atau mungkin, karena bukan kebiasaannya, sehingga jarang kita mengucapkan astaghfirullah. Hakata kaum muslimin. Maka mari kita memperbanyak itu. Nabi kita 100 kali dalam sehari. Atau lebih dari 70 kali. Dan itu bukan bidangan maksimal. Lebih dari itu diperbolehkan. Nabi wabalagi tentunya. Kita sangat butuh dengan apa? Istighfar. Yang berikutnya berwalidain. Salatulahham. Birwalidain, masya Allah, berbuat baik kepada orang tua, silaturahmi dengan aqarib, kemudian istisalam, it'amut ta'am, memberi makan jangan dianggap itu perkara remeh kaum muslimin. Seorang dalam hadis yang pernah kami sampaikan, seorang apa? Baghiyah, wanita pelacur. Dari kalangan Bani Israel, ketika dikisahkan dalam hadis tersebut, apa? Memberikan minum kepada seekor anjing di padang pasir yang tidak ada air di waktu itu. Maka dia pun menuruni kembali sumur itu dan dia minum darinya dan dia memenuhi ya, sepatunya atau tempat dia menyimpan air. Kemudian dia wasaqa al-ma, dia berikan air itu kepada anjing tersebut. Fasyakarallahu lah. Laha. Allah berterima kasih kepadanya. Fakafara laha. Allah mengampuninya dan Allah memasukkan dia ke dalam al-jannah. Di sini diambil sebuah faedah. Memberi makan kepada hewan itu ibadah. Bukan kita disyariatkan memelihara anjing. Apalagi jadi pelacur. Itu salah paham. Nah, maka hadirin kaum muslimin, memberi makan apalagi kepada manusia, orang yang lapar, orang yang masya Allah, berbagi hal yang bagus. Kemudian diantaranya pula islah bainan nas, mendamaikan orang yang sedang bertikai, al-amr ma'ruf wal munkar, wa hifdzul lisan wal farj, menjaga lisan dan kemaluan. Menjaga lisan dan kemaluan ya kaum muslimin. Perkara besar dalam agama kita. Hadis yang pernah kami sampaikan. Cuman tahun berapa saya lupa juga Pak. Ketika Nabi ditanya. Ayu syai'in akthar ma yudkhilin nasal jannah. Sesuatu apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Qala taqwallahu husnul khuluq. Rasul menjawab. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wa aktsaru ma yudkhilun nar, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah, ini sudah bunyi Pak, Jumat berikutnya insyaallah jawabannya. Nabi menyebutkan yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka al-fammu wal farj, kemaluan, fam, mulut dan kemaluan. Dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah dua hal ini, menunjukkan besarnya penjagaan terhadap lisan dan terhadap kemaluan. Perzinaan itu merbak, perzinaan itu dosa yang Nabi menyebutkan termasuk diantara tanda-tanda, termasuk diantara menjadi tanda dekatnya kiamat adalah intisyar zina, tersebarnya perzinaan, merajalela. Tahu merajalela? Ini ungkapan bahasa Indonesia, merajalela. Entah dari Kalimantan, yang penting bukan raja lele Pak. Merebak antara anak-anak sampai orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Semakin hari semakin besar godaan ke arah sana, semakin mudah untuk mengakses ke arah sana, semakin hari semakin na'udzubillah min dzalik, semakin dekat dengan kiamat. Maka jawabannya adalah konsum berhati-hatilah dari mulut dan kemaluan. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kesimpulannya adalah dalam pada kesempatan malam hari ini membicarakan tentang mari kita bersemangat untuk memenuhi amal saleh di bulan Dzulhijjah ini pada hari-hari seperti ini pada tanggal 1 sampai tanggal yang ke-10-nya. Sebenarnya dalam materi yang lainnya ada materi lain tentang hal ini juga berkaitan dengan ini, tapi karena waktunya sudah selesai tidak bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.